su harapan. Ya mungkin kau takkan pernah tahu mimpiku. Kini saatnya aku bicara tentang apa yang selama ini ku rasa. Kini telah ku sesali karena ku sesali, tapi ku.